أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, pertolongan untuk kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tahqiqul ibadah, untuk merealisasikan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ayyuhiduni, agar mereka mentauhidkan diriku, kata Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwan fil din rahiman wa rahmakumullah, tak terkecuali dari seutama-utama ibadah, bal afdalul ibadah ba'dal mafrudah, seutama-utamanya ibadah setelah yakni salat-salat fardu, adalah thalabul ilm, menuntut ilmu, tafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan ta'lim, kajian kita, talabul ilm kita, tafaqquh fi dinillah kita. Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang diberikan kabar gembira oleh Rasul alaihi salatu wassalam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan untuknya dalam perkara agama ini. Ikhwani fid-din rahiman wa rahmakumullah, pada kesempatan kita malam hari ini, insyaallah kita akan membaca di antara kitab karangan karya Syekhul Islam As-Sani Abu Abdullah Samsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub, yang terkenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah kitab dari kitab-kitab karangan beliau, karena beliau ini termasuk ulama yang produktif menulis kitab Naam. Termasuk kitab termasuk ulama yang digelari dengan yakni al-mausu'i. Mausu'ah itu ulama-ulama yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, dari ilmu-ilmu agama, program-program agama, sehingga termasuk kehebatan beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah, di antara karangan-karangan beliau yang sangat banyak ada bentuk kitab, itu ada sekitar 29 kitab karangan-karangan beliau. Belum yakni bentuknya risalah-risalah. Dan beliau digelari Syekhul Islam As-Sani. Seorang alim ulama digelari Syekhul Islam karena menguasai dalam bidang-bidang ilmu agama, baik bidang tafsir, bidang hadis, bidang bahasa Arab, tarikh, sejarah, fikih, dan sebagainya dan sebagainya. Dan beliau digelari dengan Syekhul Islam As-Sani setelah Syekhul Islam awal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan sejak bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau talaki belajar mulazamah secara rutin terus menerus di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Nah, dalam keadaan beliau sebelumnya telah menguasai ilmu-ilmu din, sehingga semakin mapan, semakin mendalam, dan kedalaman ilmu beliau diakui oleh para ulama-ulama zaman beliau dan ulama-ulama setelahnya, sehingga beliau pun digelari dengan Al-Faqih, Al-Mufti, Al-Muhaddis, Al-Mujtahid, Al-Imam, Ar-Rabbani, Syekhul Islam As-Sani, ahli fikih, ahli fatwa, ahli hadis, mujtahid, Imam Rabbani, Syekhul Islam As-Sani, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Jauziyah. Ikhwan jazakumullah, tentang biografi beliau panjang karena luar biasa. Sampai diantaranya kitab yang luar biasa beliau tulis 3 jilid Zadul Ma'ad. Fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zadul Ma'ad beliau tulis dalam perjalanan ketika haji. Antum bisa bayangkan perjalanan haji nulis kitab. Ya, dalam keadaan maroji atau sumber pustakanya ya terbatas, namanya dalam perjalanan. Berbeda dengan orang yang nulis kitab dia di perpustakaan sehingga bisa melihat ya ini rujukan-rujukannya, sumber-sumber bahan pustakanya. Ini dalam perjalanan. Itu sirah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, dari masalah sebelum lahirnya Rasulullah, ketika lahirnya, terus bagaimana tentang rumah tangganya Rasulullah, pribadinya Rasulullah, sampai dalam masalah sholatnya Rasulullah, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya beliau, bagaimana sampai masalah jihadnya beliau, bagaimana dalam keadaan itu disebutkan juga khilaf, adanya perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih, dalam masalah ini dan sebagainya, ini itu kitab betul-betul mausu'ah. Mausu'ah itu betul-betul kayak terkumpul di situ banyak program bidang agama. Sirah dibilang sirah juga, dibilang fikih juga. Menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Sebutkan setelah itu tarjih, setelah khilaf-khilaf pendapatnya mazhab ini bagaimana, pendapatnya imam ini bagaimana, disebutkan di situ. Kemudian ditarjih oleh beliau dengan dalil-dalilnya. Ini 3 jilid dalam perjalanan. Beberapa risalah beliau adalah juga berawal dari pertanyaan. Nah, pertanyaan kemudian dijawab oleh beliau rinci sampai jadi sebuah kitab. Termasuk yang kita kaji sebelumnya malam Ahad, kitab Adda wa Dawa. Itu kan sebenarnya berawal dari pertanyaan, dijawab detail, panjang lebar, gamblang dalam masalah penyakit dan obatnya. Itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Bahrul Lautan Ilmu. Sehingga gelar beliau adalah Syekhul Islam As-Sani. Ikhwan fillah jazakumullah, di antara kitab beliau adalah di hadapan kita yang disebut dengan fawaid. Fawaid jamak dari faedah. Artinya kumpulan-kumpulan faedah-faedah yang disimpulkan oleh beliau dari beliau menelaah, membaca, menyelami, mendalami kitab-kitab para ulama, ditambah dengan pengalaman beliau, prakteknya beliau, ditambah dengan kepiawaian ilmu beliau. Nah, ini sekarang dikumpulkan faedah-faedah. Maka kita kaji kitab ini, semoga kita bisa mengambil mutiara-mutiara faedah yang luar biasa akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita langsung kepada bab yang awal, kaidah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhyi Sunnah Qaumil Bid'ah Abu Abdullah As-Sahir bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa radhiya anhu. Telah berkata Syekh Al-Imam Muhyi Sunnah, yang menghidupkan sunnah, Qaumul Bid'ah, yang mematahkan bid'ah, bid'ah, yakni Abu Abdullah, kunyah beliau Abu Abdullah. Nah, yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, semoga Allah ta'ala merahmati beliau dan meridhai beliau. Nah, namanya adalah Muhammad Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Jauziyah. Nah, kaidatun jalilah, sebuah kaidah yang agung yang diambil dari surah Qaf, ayat yang ada dalam surah Qaf. Surah Qaf itu surah ke-50, yaitu ayat yang ke-37. Bagus kalau ada mushaf Al-Quran, pegang mushaf Al-Quran supaya kita bisa lebih juga mengambil faedah keterangan beliau terhadap ayat tersebut. Surah Qaf ayat 37. Surah Qaf itu surah ke-50 setelah surah Al-Hujurat. Qala al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, idza aradtal intifa'a bil Qur'an. Sekarang perhatikan, kita belum menuju ayat. Idza aradtal intifa'a bil Qur'an, apabila engkau menginginkan untuk bisa mengambil manfaat terhadap Al-Qur'an, jelas kita yakin, kita mengimani Al-Quran adalah mendatangkan manfaat. Nah, mendatangkan manfaat. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan kedudukan fungsi Al-Quranul Karim. Di dalam Surah Al-Baqarah awal sudah Allah Ta'ala nyatakan, bahkan di dalam Surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antara tafsir ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, itu adalah kita di atas jalan yang lurus. Karena Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya pula Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Ma'idah ayat 15-16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, yahdi billahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari sisinya Allah nur wa kitab mubin, cahaya dan kitab yang menjelaskan. Al-Qur'an, ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an. Sungguh telah datang kepada kalian dari sisinya Allah cahaya, nur, wa kitabu mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan. Cahaya dikatakan nur karena itu menerangi sekitar kita, ya kan? Akan menampakkan secara jelas apa yang ada di sekitar kita dengan sebab ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak tahu apa yang ada di tangan kanan kiri kita, di depan kita, nggak tahu kita. Wa kitab mubin, dan kitab yang berikan penjelasan. Perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan tibyanan likulli syai. Al-Quran adalah penjelas terhadap segala sesuatu. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan sebuah cerita. Ini disebutkan dalam kitabul ilm beliau. Begitu juga dalam kitab sarah usul tafsir beliau. Ada seorang yang bertanya kepada orang yang alim, katanya Al-Quran itu tibyanan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Mana buktinya? Saya tidak dapati di dalam Al-Quran cara membuat roti. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Bagaimana cara membuat roti? Kok enggak dijelaskan dalam Al-Quran? Dijawab oleh orang alim ini, kalau memang kamu benar baca Al-Quran, pasti kamu dapatkan. Ada. Mana? Ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, pintar ini. Cerdas. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tidak mengetahui. Kalau kamu mau tahu tentang cara bikin roti, ya tanya kepada mahbas, tukang bikin roti. Artinya apa? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ada yang sifatnya rinci, ada sifatnya global. Ya kalau semuanya dirinci, cara membuat roti ada di situ, cara masak di situ, antum bisa bilang itu kitab apa kan gitu. Cukup. Ya ini mengarahkan kepada yang global, itu sudah kan. Ini Al-Quranul Karim. Gak ada. Tibyanan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Jadi kitab mubin, Al-Quran adalah kitab yang memberikan penjelasan. Yahdi bihillah manittaba aridwanahu. Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan Al-Quran kepada siapa yang mengikuti ridhonya Allah, keridhoannya Allah. Subulah salam, Allah akan tunjuki pada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhriju minad dulumati ilan nur, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Biidnihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Ta'ala menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran huda, menunjuki jalan kepada jalan yang lurus. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan jelas Al-Quran kedudukannya, fungsinya, manfaatnya, faedahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, termasuk hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati, wa fi riwayah wa in tamasaktum bihima. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat, tidak akan menyimpang setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang menunjukkan kedudukan, fungsi, keutamaan, kegunaan, manfaat Al-Quran sangat banyak. Nah, kita kembali kepada kitab Al-Imam Al-Qayyim. Idza aradtal intifa'a bil Qur'an, kalau engkau ingin bisa mengambil manfaat terhadap Al-Qur'an, ingin enggak kita? Ingin ya? Gimana enggak ingin, wong kita pengin selamat. Gimana enggak ingin, kita ingin di atas shirath, jalan yang lurus. Bagaimana kita tidak ingin? Kita ingin dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kata beliau, kalau engkau ingin bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, fajma' qalbaka inda tilawatihi wasima'ihi, maka konsentrasikan hatimu ketika engkau membacanya dan engkau mendengarnya. Kalau engkau membaca, engkau sendiri yang baca, atau engkau mendengar orang lain yang membaca. Dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa alsik sam'ak. Curahkan pendengaranmu. Wahdur hudura may yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Dan hadirkan dirimu sebagaimana hadirnya orang yang diajak bicara, seakan-akan sebagai orang yang diajak bicara oleh yang berfirman dengan wahyu Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kalamullah, firmannya Allah, ucapan perkataannya Allah. Nah, maka posisikan dirimu seakan-akan engkau itu diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang permisalannya begini ya ikhwan. Ya, kalau ada orang jelas sudah berada pada depan berbicara, satu orang berbicara, satunya enggak perhatian, ngelihatnya ke lain arahnya. Nah, intinya enggak ada sikap mendengar. Ini apa artinya ini? Ini sama halnya orang ini enggak nganggep orang yang diada di hadapannya. Ya, enggak menghormati. Nah, itu. Dikesampingkan orang di hadapannya ini. Kalau ada anak misalnya diajak bicara orang tuanya, anaknya malah melengos, ngadepnya ke yang lain, enggak peduli, enggak kelihatan enggak mau dengar. Ini namanya apa? Qillatul adab. Enggak punya adab. Orang tua kan marah. Apalagi kalau antum misalnya panggil sama Pak Presiden, diomongin kamu, kamu malah melengos, kamu gak mau dengar, gimana itu namanya? Nah, kan gitu. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada kita sebagai hambanya. Ayat kita baca, ayat kita dengar. Apakah kemudian kita memposisikan diri kita seperti orang yang fi udunaihi waqra, di telinganya itu ada sumbat, gak mau dengar? Atau dengar tapi hatinya gak mau memahami? Jadi ucapan, ucapan itu didengar tapi, ayat itu dengar tapi gak difahami, artinya gak mau memahaminya. Itu ibaratnya kita, ada orang ngomong kita, orang tua ngomong kita, presiden ngomong kita, ya dengar gitu aja. Tapi gak kita pahami, gak mau memahami. Ditanya, paham gak? Enggak. Gimana itu? Kalau antum sudah nyeramahin orang misalnya, bawahan antum, gimana paham? Enggak. Gimana itu rasanya antum? Subhanallah. Gayanya mendengar tapi enggak mau memahami. Perhatikan ini kembalinya ke kita. Ayat Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau menghayati, memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di hatinya mereka itu ada qofl, kunci, terkunci hatinya, tutup. Di ayat surah Luqman Allah Ta'ala menyatakan, wa idza tuliyat alaihi ayatuna walla mustakbiran kallam yasma'ha ketika dibacakan ayat-ayat kami, wala mustakbiron, berpaling, menyombongkan diri. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia enggak mau dengar. Merasa enggak butuh, enggak mau dengar, menyombongkan diri. Nah, kita mau dengar, kita mau membaca, tapi banyak di antara kita yang ketika kita baca kita enggak pahami, ketika kita dengar kita juga enggak pahami. Ini sangat kurang kita di sini. Karena Al-Quran itu ikhwan fillah bukan tujuannya sebatas untuk dibaca, untuk didengar. Walaupun membacanya ada pahalanya, mendengarnya ada pahalanya, tetapi tujuan utamanya bukan itu. Nah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Wa anzalna ilaika Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan kepada engkau Qur'an Arabian, berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Jadi bahasa Arab itu untuk kita fahami. Artinya kita kalau belum faham berarti belajar bahasa Arab. Di antara yang sudah saya lewati dan saya dapati, sebagian ulama yang mewajibkan belajar bahasa Arab bagi orang yang ada kemampuan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dan kemarin di sela-sela saya membaca sarahnya Syekh Utsaimin juga, tafsir Syekh Utsaimin terhadap surah An-Nisa. Nah, beliau juga memberikan faedah wajib belajar bahasa Arab untuk bisa mengerti Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah untuk ditadabburi, untuk difahami, untuk dimengerti. Ikhwan jazakumullah. Maka perlu kita ini ada semangat. Ya, ada semangat belajar. Kenapa? Terlebih kita, para sahabat saja yang sudah bahasanya bahasa Arab, mereka masih belajar tafsir. Iya kan? Belajar tafsir. Padahal mereka sudah bahasa Arab, bahasanya bahasa Arab, belajar tafsir. Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in, belajar tafsir di hadapan Abdullah ibn Abbas. Dalam satu riwayat disebutkan 3 kali khatam, dari awal sampai akhir. Tidaklah lewat satu ayat yang beliau belum mengerti, beliau tanya. 3 kali khatam. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dalam riwayat yang lain 7 kali bahkan. Minimalnya 3 kali lah kita ambil. Riwayatnya 3 kali. Belajar tafsir. Orang-orang yang sudah fasih bahasa Arab, masih mereka belajar tafsir. Ehwanuzzabullah. Apalagi kita yang bahasanya bukan bahasa Arab. Para sahabat yang sudah fasih bahasanya bahasa Arab, dalam beberapa perkara, dalam kosakata-kosakata bahasa Arab, masih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang satu contoh ketika Rasulullah sallam mengkhabarkan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata Rasulullah sallam, "Wa kasratul harj." Maka mereka bertanya, kila wa mal harj ya Rasulullah, apa itu al harj ya Rasulullah? Qala al qatl, al qatl, banyaknya pembunuhan, pembunuhan. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hal tafsir, ketika mereka merasa berat dirasa oleh mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya mereka dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Para sahabat, namanya dolim, syaratnya tanda tadi iman tidak mencampur adukkan dengan kedoliman. Maka para sahabat, berat ini, berarti diantara kita ini gak ada yang akan dapat keamanan dan petunjuk. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'ayuna lam yadlim nafsah. Wah Rasulullah, siapa diantara kami yang tidak mendolimi dirinya? Siapa diantara kami yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa? Kita semuanya pernah salah, pernah dosa, pernah berbuat dolim. Berarti tidak ada diantara kami yang akan dapat keamanan dan hidayah. Maka kata Rasulullah SAW menjawab mereka, walaisa dzak, tidaklah demikian. Nah, dalam riwayat yang lain, tidak seperti yang kalian fahami itu. Alam tasma'u qaula Luqman libni, bukankah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat sangat besar. Nah, ternyata ayat itu yang dimaksudkan bidulmin kedoliman adalah si syirik. Diterangkan oleh Rasul ini. Lihat, para sahabat yang fasih bahasa Arab, kalau tidak bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, masih ada celah untuk kemungkinan salah memahami ayat. Nah, ketika mereka ada iskal, ada masalah memahami ayat ini, kok kayaknya begini, berat bagi kami. Apakah demikian ini? Mereka bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dengan sebab bertanya itulah, oh ternyata begini, akhirnya tahu apa yang dimaukan oleh ayat tersebut, maksud ayat tersebut. Coba kalau tidak ditanyakan, mereka akan senantiasa salah memahami ayat tersebut. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, as-soal sifaul ayyi, bertanya itu adalah obatnya orang yang tidak tahu. Jadi orang tidak tahu itu ibarat penyakit, obat perlu diobati. Di antara obatnya adalah bertanya. Walhasil ikhwan wa jazakumullah, intifa, mengambil manfaat Al-Quran, beliau mengarahkan kepada kita, konsentrasikan hatimu ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, curahkanlah pendengaranmu dan hadirkan dirimu sebagaimana hadirnya orang yang diajak bicara oleh Allah, yang Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kalamullah, wahyunya Allah. Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulihi, karena Al-Qur'an itu adalah khitab, pembicaraannya Allah kepada engkau sebagai hambanya melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu Al-Qur'an itu memang diperuntukkan kepada kita. Allah taala berbicara, kemudian memberikan melalui Al-Quran itu hukum-hukum, ada kisah-kisah yang memberikan pelajaran, nah, ada berita-berita yang akan, kejadian yang akan datang untuk kita imani, itu diarahkan kepada kita. Nah, kalau kita gak mau memahami, atau gak ada usaha memahami, nah, ikhwan wa jazakumullah, tentu berarti kita tidak bisa untuk mengambil manfaat Al-Quran dengan maksimal. Nah, Nah, apalagi kita mau Ramadan. Di antara amalan yang akan kita perbanyak adalah sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Bahkan bulan Ramadan adalah sahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita bisa mengambil menjadikannya petunjuk kalau tidak kita fahami? Jadi ini penting. Ikhwan jazakumullah. Tak terkecuali adalah sholat kita. Dengan sebab kita kurang memahami apa yang kita dengar dari bacaan imam, atau ketika kita membaca sendiri, maka kurang untuk bisa menjadi sebab teraihnya khusyuk. Karena sholat itu munajat kepada Allah, komunikasi dengan Allah. Kita baca ayatnya itu adalah untuk sarana kita komunikasi dengan Allah, ingat Allah. Nah, sehingga kalau kemudian gak ada yakni daya pengikat, daya tarik, daya yaitu kesinambungan, keterkaitan dengan apa yang kita baca atau apa yang kita dengar oleh seorang imam, kita akhirnya apa? Nah, kurang untuk terbawa kepada bacaan kita atau yang kita dengar, akhirnya mudah untuk disimpangkan ingatannya. Ingatnya ya buka lapak, pasarnya, ya kan, jualannya, atau ya, kesibukan-kesibukan yang lainnya, kebunnya, atau habis main futsal yang diingat futsalnya. Nah, sholatnya gampang kemudian. Ihwanul jazakumullah. Padahal itu munajat, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah. Nah, makanya Al-Qur'an salat itu, terlebih ketika kita salat sendiri, yang afdol adalah lama berdirinya. Karena lama berdiri itu menunjukkan apa? Apa? Lama panjang bacaannya. Nah, kalau kita enggak lama berdirinya, ya kan, singkat berdirinya, itu pun yang diingat yang lain-lainnya juga. Gitulah. Sangat kurangnya kita ya hanusnya. Maka perlu kita punya semangat, pompa semangatnya kita belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Apa yang bisa kita gunakan sarana untuk bisa menambah khazanah ilmu bahasa Arab kita, kita usahakan hadir majelis, ada dibuka halaqah bahasa Arab, hadir. Nah, kalau rumahnya tinggal di ma'ahat, alhamdulillah lebih mudah. Kalau yang jauh dari ma'ahat, bisa saja bikinkan jadwal ke ma'ahat, cari guru. Nah, untuk bisa belajar bahasa Arab. Ketika membaca Al-Quran, nah, nyanding dengan terjemah. Kalau memang ada waktu, enggak terbiasa, baca satu halaman, nah, dibaca terjemahnya. Itu juga bisa menambah kosakata kita. Selain kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca tadi. Nah, itu pun belum cukup. Sudah kita usaha demikian belum cukup, karena ayat itu butuh tafsir, bukan sebatas terjemah. Nah, butuh tafsir. Karena dengan tafsir itulah semakin kita bisa mengambil manfaat kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini yang menjadi pokok pembahasan ayatnya Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian, yakni ayat-ayat yang sebelumnya tentang banyak hal, surga neraka, kemudian tentang kematian, tentang pahala bagi amalan, nah, atau siksa dan sebagainya di ayat-ayat sebelumnya dalam surah Qaf, sesungguhnya itu semua, pada perkara itu semua ladikro, terdapat pelajaran, terdapat peringatan. Limangkana lahu kolbun, bagi orang yang memiliki kolbu. Nah, karena memahami itu tempatnya kolbu. Au al-qasam awa wa syahid, atau dia mencurahkan pendengarannya, wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Hadir, yakni syahid menyaksikan, hadir menghadirkan kolbunya, menghadirkan hatinya ketika dia mendengar. Nah, jadi di sini ikhwan jazakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu ada peringatan, ada pelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik, bisa diambil manfaatnya bagi siapa? Bagi orang yang punya hati, kolbu. Ketika dia membacanya, hatinya itu hadir, memahami, menyelami, mentadaburinya. Nah, itu. Itulah yang bisa mengambil manfaat Al-Qur'an. Atau ketika Al-Qur'an dibaca, al-qasama, dia mencurahkan pendengarannya, tidak cukup dengan itu, wa huwa syahid, dia pun tetap menghadirkan hatinya. Kadang kita sholat, dua rekaat, bahkan empat rekaat selesai, imam tadi baca apa ya suratnya? Gak tahu kita yang dibaca imam. Kemana aja kita yang tadi? Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ketika mendengar ayat itu dibaca, subhanallah, kita ngerti isinya, nah, yang isinya nasihat tentang yakni masalah targhib, dorongan kepada amal-amal soleh misalnya, maka itu seperti nasihat langsung menghujam ke hati kita, satu persatu, ayat demi ayat masuk. Nah, yang perintah maka menambah keimanan kita untuk kita, nah, tunduk dan patuh terhadap perintah tersebut. Yang larangan, kita ngerti ini larangan. Nah, ini ancaman, kita ngerti. Ini kabar gembira surga. Nah, ini berupa ancaman siksa, kita ngerti. Nah, hati itu kemudian terisi dengan nasihat-nasihat. Seperti yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, qad ja'akum min rabbikum mau'id. Maka aku mau itu tumir rabbikum, sungguh telah datang mau'idhoh, nasihat-nasihat dari Rob kalian. Nah, kita mendengar ayat kok enggak terasa ya nasihatnya? Ya, kita enggak ngerti isinya. Enggak ngerti apa yang dibaca. Kita cuma terdecak kagumnya, "Wah, suara imam itu bagusnya." Itu aja. Jadi kalau tarawih cari panjang yang suara imamnya bagus. Memang kalau suara imam bagus ya itu adalah juga ada nilai bagusnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, laisam minna lam yat mal lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk dari golongan kami yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya. Tapi bukan sebatas itu. Yang utama adalah keindahan isi dan keagungan isi Al-Quran menjadi mau'idoh bagi kita. Itu yang utamanya. Nah, dari situlah, maka ketika ayat-ayat tentang azab, kita bisa menangis. ketika ada ayat-ayat tentang yakni rahmah, pahala, kabar gembira, muncullah harapan hati kita untuk kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Demikianlah intifa Al-Quran, bisa mengambil manfaat Al-Quran. Jurusnya ini, rumusnya ini, rumusnya adalah disebutkan oleh Allah Ta'ala ini. Sesungguhnya yang demikian terdapat peringatan, pelajaran bagi orang yang memiliki hati, atau dia mencurahkan pendengarannya dalam keadaan dia menghadirkan hatinya. Kata Al-Imam Qayyim selanjutnya, wa dzalika anna tamamat ta'tsir lima lamma kana mauqufan ala mu'assir muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil asar wa intifa'il mani alladhi yamna'u minhu. Yang demikian sesungguhnya sempurnanya pengaruh, ada efek, ada pengaruhnya, itu ketika tergantung pada beberapa perkara. Satu, mu'assir muqtadin. Nah, ya ini perkara yang, unsur yang mempengaruhi itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mahali qabilin. Yang menerima objek yang terkena unsur pengaruh itu tadi. Yang ketiga, wa syartin li husulil asar, terpenuhinya syarat agar terpenuhi pengaruh itu. Ada pengaruh, ada efeknya itu. Dan yang keempat, intifaul mani, hilangnya pencegah, tidak adanya penghalang yang menghalang-halangi unsur itu sehingga tidak mendatangkan pengaruh atau efek. Nah, sekarang kaitannya dengan Al-Quran, saya kasih dulu gambaran. Ini seperti juga yang dibahas beliau di dalam kitab Ada Wadawa. Ya, ibaratnya ini obat, pil atau kapsul gitu ya, tablet. Maka ini akan dilihat pertama obatnya itu, tabletnya itu. Nah, pengaruh atau tidak pengaruh ya obatnya. Misalnya antum sedang sakitnya batuk, ini obat emah yang antum minum, pengaruh gak nanti ke batuknya? Ya gak ada, gak ada kaitannya. Nah, jadi dilihat obatnya. Yang kedua yang dilihat adalah objek, sasaran obat itu tadi. Itu apa yang menjadi sasarannya, harus ada sinkronnya. Kalau obat batuk ya diberikan kepada orang yang mengalami sakit batuk, obat mah ya di orang yang mengalami sakit mah. Nah, yang ketiga syaratnya terpenuhi. Misalnya obat itu ada dia apa namanya? Syarat-syaratnya obat itu di situ. Misalnya dosisnya, ya kan? Misalnya indikasinya di situ, ada kontradiksinya kan juga. Tidak boleh begini begini begini. Nah, itu harus terpenuhi supaya apa? Obat itu memang nanti ada pengaruhnya, nah, ada efeknya. Yang keempat, intifaul mani, tidak adanya penghalang atau pencegah. Misalnya obat ini ya, gak ada efeknya, gak ada pengaruhnya kalau misalnya antum minum apa di situ, nah, yang bisa menetralisir obat itu. Jadi kontradiksinya itu harus dihindari, kontradiksinya. Nah, itu ibaratnya sesuatu itu ada pengaruh, akan ada efek membawa pengaruh, itu empat perkara itu tadi. Kemudian kata beliau, tadammanatil ayatu bi bayani dzalika kullihi bi aujazilafdin wa abyanihi wa adallihi alal murad. Dan ayat ini, yakni surah Qaf ayat 37, ini mencakup menjelaskan itu semua tadi. Empat perkara yang kaitannya sesuatu itu akan mendapatkan, membawa efek atau pengaruh, itu dijelaskan oleh ayat ini seiring dengan, ya ini ringkasnya ayat ini, pendeknya lafad-lafad, jelasnya jelas lafadnya dan jelas yang ditunjukkan oleh ayat ini. Nah ini beliau sendiri membahas ayat ini menunjukkan beliau bisa mengambil intifa, manfaat ayat ini. Nah, kalau kita membaca ayat ini dengan terjemahnya saja, bisa jadi kita gak tergambar, gak terbayang, gak bisa memetik apa yang akan beliau jelaskan. Tetapi ketika itu di hadapan memang ahli tafsir, nah, orang yang berilmu, subhanallah, ternyata ayat ini dalam. Nah, termasuk beliau ini kesimpulannya tadi, ayat ini seiring dengan ringkasnya, gamblang lafadznya dan penunjukannya, ini menjelaskan empat perkara tadi. Empat perkara yang terkait dengan sesuatu itu akan membawa pengaruh atau tidak. Ini nanti larinya juga kepada ayat. Ayat Al-Quran itu ada pengaruh, ada efeknya untuk kita. Nah, ada mendatangkan manfaat, faedah, pelajaran dan peringatan bagi kita kalau terpenuhi empat ini juga. Nah, pertama kalau ayat jelas ayatnya, jelas satu yang bermanfaat. Yang kedua, yakni mahalukol kobilin. Nah, objek yang nerima ini. Nah, ini yang kayaknya menjadi masalah ini. Nah, belum sinkron gitu loh. Ayatnya jelas. Di situ ada makna, ada tafsir, ada kandungannya. Ada manfaatnya. Nah, sudah kita terima, sudah kita dengar, kita baca, tapi kok belum ngerti manfaatnya ya? Nah, berarti ini apa? Ada mani, ada penghalang masih. Nah gitu loh. Masih belum terpenuhi syarat-syaratnya untuk bisa nerima tadi. Masih ada penghalang untuk menghalangi manfaat, efek, pengaruh untuk bisa kita mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Ikhwan wa jazakumullah. Kata beliau selanjutnya, faqauluhu inna fi dhalika ladzikra, firman Allah Ta'ala yang lafadznya inna fi dhalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan, isharatun ila ma taqaddama min awalis surah ila hahuna, ini isyarat kepada apa yang telah lalu penyebutannya dari awal surat dalam surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Nah, sampai ayat ini. Ini semua karena inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian yang disebutkan sebelumnya, ladzikra, sungguh ada peringatan, ada pelajaran. Nah. Wa hadza wal mu'assir. Inilah unsur yang pertama. Unsur yang membawa pengaruh, dampak atau efek. Jadi ayat-ayat itu tadi ada pengaruhnya, ada manfaatnya. Nah. Selanjutnya wa qulu liman kana lahu qalbun, bagi orang yang dia memiliki kalbu. Fahadah wa mahalul qabil, inilah tempat yang nerima, objek yang nerima. Yang nerima ayat-ayat adalah kalbu. Sudah terpenuhi dua kan? Ayatnya ada yang akan membuat pengaruh, yang nerima ada yakni kalbu. Wal muradu bihi al-qalbul hayyu alladhi ya'kilu anillah. Dan yang dimaksudkan kalbu di sini adalah kalbu yang hidup, yang berakal. Nah, diberikan pemahaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ikhwan, karena pemahaman itu adalah Allah yang memberi, dan Allah memberi sesuai dengan usaha kita. Harus ada usaha, juga harus ada doa. Seperti hadis tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dalam agama. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang faham itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah. Nah, itu pun juga ada usaha, karena ada hasil mesti ada usaha. Allah memberi sesuai dengan usaha kita. Nah, Rasulullah SAW menyatakan al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Nah, bukan hanya kemudian kita berdasarkan hadis. Sudah enggak usah dicari, kan Allah yang memberikan pemahaman. Kita duduk aja di rumah, ngapain datang ke majelis? Oh, itu pemberiannya Allah. Ya Allah memberi kalau kita mau usaha. Giliran ilmu dipahami begitu, kan Allah yang nanti memberi pemahaman. Akhirnya dipahami kayak ilmu laduni katanya. Datang sendiri dari si Allah. Itu bukan dari si Allah, dari jin itu nanti. Nah, makanya ilmunya enggak karuan. Enggak pakai Al-Qur'an, enggak pakai hadis ilmunya. Nah, ilmu bisikan dari syaitan. Itu dipelajari. Ikhwan jazakumullah. Rasul pun ilmu diterima. Dibimbing oleh Jibril alaihissalam, disampaikan wahyu. Rasul juga membimbing para sahabat. Sahabat kemudian berilmu, para sahabat pun mencari ilmu. Bahkan di antara mereka yatanawab, bergantian dengan pembantunya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, gantian. Hari ini kamu berangkat, nanti apa yang engkau terima dari Rasul sampaikan. Besoknya ganti Umar. Saling menyampaikan apa yang didapat. Karena Rasul alaihi salatu wasalam juga menyatakan yakni fal yubalighu shahidu al-hadirul al-ghaib au shahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Begitulah para sahabat, saling menyampaikan ilmu yang kemudian yakni mereka mencari ilmu. Ilmu memang dicari. Maka lafadznya talabul ilmi, mencari ilmu. Usaha, ikhwan jazakumullah. Nah, jadi kata beliau, hati yang dimaksudkan adalah hati yang hidup, yang Allah Ta'ala berikan pemahaman, mudah memahami, mudah mengerti, tapi dengan usaha. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundiru man kana hayya. Sesungguhnya Al-Qur'an tidak lain adalah dzikrun, peringatan, wa qur'anun, dan Al-Qur'an mubin, yang menjelaskan, liyundiru, agar dengan Al-Qur'an itu diberikan peringatan, mangkana hayyan, bagi orang yang memiliki kehidupan. Nah, yakni hatinya hidup. Hatinya terbuka untuk menerima Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Maka ayatnya tadi, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? ataukah memang dalam hatinya itu ada terkunci, ada gemboknya sehingga enggak terbuka untuk menerima Al-Qur'an. Nah, jadi ayat ada, kalau memang kita ingin mengambil manfaat ayat-ayat Al-Qur'an supaya menjadi petunjuk, menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita, siapkan hati kita untuk hati yang hidup. Nah, itu modal ini hati kita ini. Ehwan yuzakumullah. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun, sedikit ilmu pun tidak punya kecuali cuman bisanya nangis. Nah, Allah berikan modal supaya kemudian manusia itu bisa menambah ilmu, mencari ilmu, memahami ilmu. Modalnya 3 alat panca indera yang Allah Ta'ala berikan. Nah, karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, Ihwanizzakumullah, walladhi ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui ilmu sedikitpun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada. Namun Allah berikan, Allah jadikan untuk kalian hati, nah, pendengaran dan penglihatan. Nah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu gunakan. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan ilmu, petunjuk. Nah, kita juga sudah diberikan modal untuk menggali, untuk mengkaji, mendalami, memahami petunjuknya Allah. Hati kita, pendengaran kita, telinga kita, mata kita. Makanya disebutkan dalam surah Al-A'raf ketika tiga yang disebut adawatul ilm, tiga alat untuk menggapai ilmu ini tidak dipakai, tidak disyukuri, disalahgunakan, Allah Ta'ala ancam menjadi penduduk neraka. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kami penuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Walaum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya pendengaran, penglihatan, tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walaum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bal adol, bahkan lebih jelek, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Nah, semestinya diberi hati, pendengaran dan penglihatan itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kalian gunakan semestinya, semestinya, tapi diarahkan kepada yang lain. Lihat, ikhwan jazakumullah. Pendengarannya, hatinya, penglihatannya, justru kalau mempelajari selain Al-Qur'an, semangat. Masya Allah, banyak. Sampai jenjangnya puluhan tahun, titelnya luar biasa, belum puas-puasnya. Tapi giliran itu untuk mempelajari Al-Quran. Nah, Al-Fatihah aja gak lulus-lulus. Gimana lulus? Usaha untuk mengetahui tafsirnya Al-Fatihah gak tahu. Gak mau. Subhanallah. Gelar sudah doktor, ada insinyur, ada ini. Puluhan tahun jenjang digunakan pelajari. Bukannya itu salah, boleh pelajari ilmu-ilmu dunia yang mendatangkan manfaat, itu adalah, namun itu mimbab apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain ini malah justru dikesampingkan, banyaknya manusia demikian. Nah, dalam masalah duniawi lebih mahir, lebih ahli dalam masalah akhirat. Nah, ikhwan jazakumullah, ini Makanya Allah Ta'ala sebutkan, ya ini mereka, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nas'alu salamah wal afiyah. Baru dua ya berarti ya. Baru dua ya. Sesuatu yang mendatangkan pengaruh akan ada pengaruhnya, ada efeknya, ya kan? Maka tadi ada empat kan? Yaitu sesuatu yang berpengaruh itu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Objek yang nerimanya. Yang ketiga nanti ada terpenuhi syarat. Yang keempat tidak adanya penghalang. Kita baru sebutkan dua. Nah, dua ini ikhwan jazakumullah, kalau kembali kepada Al-Qur'an, karena Allah Ta'ala menyatakan inna fi dzalika ladzikra, sungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan. Nah, itu kan berarti sesuatu yang berpengaruh. Pengaruhnya apa? Adanya peringatan, adanya pelajaran. Bagi siapa? Ini yang terima. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Nah, jazakumullah, baru dua itu. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kembalinya kepada kita, berarti hati kita kita siapkan untuk yakni menerima Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Nah, usaha gunakan waktunya, termasuk yakni bulan Ramadan, ketika Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, kita betul-betul jadikan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sebagian orang jauh-jauh hari Ramadan bulan bisnis. Nah, proyeknya bisnis bagus. Al-Qur'annya belum ditargetkan. Bukannya enggak boleh, boleh. Itu juga rezeki dari Allah. Tapi ini jangan ditinggalkan. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Yang diingatnya bulan Ramadan, bulan rezeki. Subhanallah. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya sebelum Ramadan paling tidak sekali lagi ya. Insyaallah pekan depan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.